Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Al-mas'alatu ar-rabi'atu, mas'alah keempat. Ma yahrumu bil haid wan nifas. Apa saja yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas? Apa saja yang diharamkan atas wanita dengan sebab haid dan nifas? Yahrumu bisababi haid wan nifas umurun haram bisababi dengan sebab al-haid wan nifas, haid dan nifas umur. Sekian perkara. Al-amrul awal, perkara pertama, al-wat'u fil farji, menggauli di bagian farji. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahyid, maka hendaknya kalian menjauhi wanita-wanita istri-istri kalian fil mahyid, di bagian keluarnya darah haid saat mereka haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian, yani mereka istri kalian, hatta yathurna, hingga mereka suci kembali. Ya. Mendekati di sini maksudnya mendatangi. Ya. Al-Baqarah ayat 222. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina nazalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat, ketika turun ayat ini, isna'u kulla syai', lakukanlah segala sesuatu, illa nikah, kecuali nikah yaitu jima'. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini yang pertama, ya, yang diharamkan. Yang kedua, at-talaku, mentalak istri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, maka talaklah mereka agar mereka bisa langsung memulai iddah mereka dengan talak itu. At-Talaq ayat 1. Ya, ini menunjukkan bahwa ditalak ketika dalam keadaan suci, agar mereka bisa langsung, ya, memulai iddah mereka dengan haid yang datang setelah itu. Jadi ditalak ketika suci. Nah, wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, kepada Umar, lamma tallaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu, lamma, ketika tallaqa ibnuhu putra Umar yaitu Abdullah bin Umar, mentalak imra'atahu istrinya fil haid, ketika sedang haid. Murhu falyuraji'ha, murhu, perintahkan kepada Abdullah bin Umar, yakni ini perintah Nabi, sabda Nabi kepada Umar, murhu, ya, perintahkan kepadanya kata Nabi kepada Umar, perintahkan kepadanya. Itu kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar yang telah mentalak istrinya ketika semasa haid. Falyuraji'ha, maka hendaknya dia merujuki istrinya. Ya, merujuki, menarik kembali menjadi istrinya. Al-haditha, ya akmilul haditha, sempurnakan sudah hadithnya, atau al-hadithi ila akhirul hadith. Nah, ini potongan hadith muttafaq alaih. Kesimpulannya, ya, itu tolak disebut sebagai tolak yang bid'i, diistilahkan tolak bid'i. Nanti akan lebih rinci di pembahasan talak, karena menyalahi syariat, ya, menyalahi syariat sehingga disebut talak bid'i dan itu haram. Tetapi apakah itu diperhitungkan atau tidak, yang rajih diperhitungkan, tetap jatuh, ya, tetap jatuh satu talak meskipun ditalak, ya, di masa haid. Kemudian perintah Nabi SAW di sini, falyuraji'ha, maka hendaknya Abdullah bin Umar merujuk istrinya, menariknya kembali sebagai istrinya. Ya. Perintah ini tidak bersifat wajib. Ya, hanya sifatnya anjuran. Nah. Jadi, jika hendak mentalak istri, tunggu dia suci. Jadi, mentalaknya di masa suci sebelum didatangi. Baik. Al-thalith, yang ketiga, as-salatu, perkara ketiga yang diharamkan atas wanita yang sedang haid atau nifas adalah salat. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Fatimata binti Abi Hubaysh, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidatu fad'i as-salata, idza aqbalatil haidatu fad'i as-salata, idza aqbalatil haidatu, apabila haid itu datang, ya, apabila haid itu datang, fad'i as-salata, maka tinggalkanlah salat. Perintah meninggalkan sholat di sini bersifat wajib karena haram sholat ketika sedang haid. Begitu pula nifas. Naam, hadits ini muttafaq alaih. Ar-rabi, yang keempat, as-sawmu, haram berpuasa ketika sedang haid atau nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna, alaysa bukankah, alaysa bukankah, ihdakunna, salah satu dari kalian, yani wahai kaum wanita, idha hadat, apabila dia sedang haid, lam tasum, tidak berpuasa, walam tusalli, dan tidak sholat, qulna, para wanita menjawab, bala, tentu saja demikian. Hadits ini riwayat Al-Bukhari. Ini hadits ini berbicara, Nabi sedang berbicara tentang kekurangan kekurangan agama kaum wanita. Ya. Naqisat din. Ya, kekurangan agamanya adalah ketika mereka sedang haid, mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa berpuasa. Tayyib, haram. Al-khamis, at-tawafu, perkara kelima, haram melakukan tawaf, ya, mengelilingi Baitullah Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Aisyata radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, lamma hadat, lamma, ketika Aisyah hadat, mengalami haid. Ketika Aisyah dalam perjalanan bersama Nabi SAW menunaikan hajjatul wada', ya, ketika mendekati Makkah, datang bulan, ya, datang haidnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, if'ali, if'ali, kerjakanlah ma yaf'alul hajju, apa saja yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja engkau jangan melakukan tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah, hatta tathuri, hingga engkau suci. Ini menunjukkan wanita yang sedang haid haram melakukan tawaf. Hadis ini muttafaq alaih. Al-amru sadis, perkara yang keenam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa huwa qawlu katsirin min ahli al-ilmi, dan ini adalah qaul, pendapat katsirin min ahli al-ilm, banyak dari ahlul ilm, dari ulama, min as-sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama setelah mereka. Lakin akan tetapi, idahtajat, apabila wanita yang sedang haid atau nifas ihtajat, butuh ilal qiraati, butuh baca Quran, kan tahtaja ila muraja'ati mahfudiha, kan tahtaja, seperti halnya, ya, dia butuh, wanita itu, kan tahtaja, seperti halnya wanita itu butuh, ila muraja'ati mahfudiha, untuk memuraja'ah, mengulangi hafalan Qur'annya, untuk mengulangi hafalan Qur'annya, hatta la yunsa, hatta hingga la yunsa, hafalan Qur'annya tidak lupa, ya, khawatir selama haid, nifas, dia tidak meroja hafalan Qur'annya, bisa lupa, berarti dia butuh untuk membacanya. Au ta'limil banati, butuh untuk mengajari al-banat, anak-anak perempuan, fil madaris, di madrasah-madrasah, mengajari mereka Al-Quran, karena dia mudarrisah yang sedang haid atau nifas. Au qiraati wiridha, atau dia butuh untuk membaca wiridnya, dia punya wirid yang biasa dia, ya, tekuni, ya, dari Al-Qur'an yang dijadikan sebagai wirid yang selalu dia ulang-ulang dia baca, ya, ajazalah dzalik, jaza laha dhalik, boleh baginya hal itu, karena tuntutan hajat, karena tuntutan hajat. Wa in lam tahtaj, wa in lam tahtaj, dan apabila dia tidak butuh, tidak ada tuntutan hajat, fala takra, maka hendaknya dia jangan membaca Al-Quran. Kama qala bihi ba'du ahli al-ilm, sebagaimana kata sebagian ahli al-ilm, ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli al-ilm. Baik, ini menurut pendapat yang mengharamkan, tetapi tetap memberi rukhsah keringanan apabila ada tuntutan hajat. Pendapat yang kedua dalam masalah ini boleh. Pendapat kedua dalam masalah ini boleh, tidak ada dalil yang jelas yang melarang seorang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, seperti halnya tidak ada larangan bagi orang yang junub untuk baca Al-Quran, sebenarnya telah kita lewati, wanita haid, wanita, orang yang junub, ya, boleh baca Al-Quran. Nah, itu pendapat yang kedua. Baik. As-sabi' yang ketujuh, masul mushaf, menyentuh mushaf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, hamba-hamba Allah yang disucikan. Al-Waqi'ah 79. Dan telah kita lewati pendalilan dengan ayat ini, ditafsirkan, ayat ini ditafsirkan terkait dengan para mukallaf di muka bumi, ya, yang berhadat besar dan atau berhadat kecil, bahwa ayat ini maknanya para mukallaf yang ada di muka bumi yang sedang berhadat, baik hadat besar atau hadat kecil, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini tafsir yang keliru, ya. Dan telah kita lewati pada pelajaran tafsir Al-Quran, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ini tafsir yang yang tidak benar menafsirkan ayat ini dengan itu. Tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena ayat ini terkait dengan, saya telah lewat, la yamassuhu, tidak ada yang menyentuh Al-Quran, yaitu Al-Quran yang salah satu dari dua tafsir yang tertera dalam Al-Lahful Mahfuz, illa al-mutahharun, kecuali para malaikat yang disucikan, ya, dengan izin Allah SWT. Atau Al-Quran yang ada di lembaran, ya, lembaran yang ada di tangan malaikat. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat. Ataupun setan-setan yang najis, ya, mereka tidak bisa menyentuh. Nah, itu tafsir ayat. Nah, tidak ada kaitannya dengan yang di muka bumi. Bukan Al-Quran yang di muka bumi. Hanya saja bersama dengan itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah tetap berusaha dan berupaya berdalil dengan itu, dengan kias, dengan mengatakan jika yang di atas sana, yang di Lauhul Mahfuz atau yang di tangan malaikat, tidak boleh disentuh, tidak ada yang bisa menyentuh kecuali para malaikat, ya, maka begitu pula Quran yang ada di muka bumi tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci, ya, yang suci dari hadas, ya, namun tetap sulit. Dan ada hadis, sebenarnya telah lewat, masih ingat hadisnya? Hadis Nabi SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali tahir, yang suci. Ini pun diperdebatkan tafsirnya. Nah, yang mengartikan tahir di sini suci dari hadat berdalil dengan itu. Tetapi yang lainnya mengatakan tahir di sini artinya suci di sini artinya orang beriman, suci kalbunya. Adapun orang kafir, ya, tidak suci kalbunya, najis. Innamal musyrikuna najas. Nah, oleh karena itu ada larangan membawa mushaf ke negeri musuh, ya, pada kondisi perang. Nah, karena khawatir jatuh ke tangan mereka, tidak boleh dipegang oleh orang-orang kafir. Jadi yang tidak boleh memegang mushaf adalah orang kafir. Nah, karena mereka najis, yaitu najis kalbunya, hatinya. Innamal musyrikuna najas. Nah, meskipun jasadnya suci. Tayyib. Jadi tahir yang dimaksud di hadis adalah mukmin. Ada orang kafir tidak boleh menyentuhnya. Berdasarkan ini, boleh wanita haid, boleh orang junub, orang yang berhadat kecil, ya, untuk menyentuh mushaf. Juga yang terkait dengan madhab ini yang melarang menyentuh mushaf, maksudnya adalah menyentuh mushaf, masih ingat, bilaha ha'il. Ya, bisa dimulai di sana. Bila ha'il, yakni tanpa pelapis tangan. Nah, ya, ini menyentuh langsung yang dilarang. Adapun jika ada pelapisnya, kos tangan atau ada pelapis yang lain semisal itu, maka boleh menurut mazhab ini. Nah, bisa difaham, ya. Kemudian asam yang kedelapan, dukhulul masjidi wal lubthihi. Wa dukhulul masjidi wal lubthuhihi. Dukhulul masjidi, larangan wanita haid atau nifas masuk masjid. Wal lubthuhihi, dan tinggal di dalam masjid, berdiam di dalam masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li junubin wa la ha'id. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan orang yang haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di Hasyiah nomor 6, ya. diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, juga oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan olehnya. Ini di sini Hasan Ibnu Qattan Ibnu Sa'id An-Nas. Nah, ya, nanti mungkin jika ada kesempatan kami akan tambahkan taklik terkait dengan ini. Karena jika hadis ini sahih, ya, jika hadis ini sahih, maka tidak sepantasnya ada khilaf dalam masalah ini. Sementara khilafnya sengit di sini. Ya. Karena madhab yang lain mengatakan boleh. Ya, orang junub tinggal di masjid. Ya, masuk masjid. Begitu pula wanita haid, yang penting ya jangan sampai tercecer. Ya, hati-hati jangan tercecer darah haidnya di masjid. Dengan syarat itu aman dari tercecernya darah haid. Baik. Nah, jika hadis ini sahih, semestinya tidak ada khilaf. Artinya semuanya harus merujuk ke hadis ini. Nah, karena itu hadis ini butuh ditinjau. Nah, kebenaran keabsahannya. Baik. Wali annahu, dan dikarenakan sallallahu alaihi wasallam kana, pernah beliau yudni, mendekatkan ra'sahu, kepalanya, li Aisyah, kepada Aisyah. Wahia, sementara Aisyah fi hujratiha, sedang berada di kamarnya, di rumahnya. Karena rumah Aisyah, ya, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumahnya Aisyah itu ya berdempetan dengan masjid. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sedang di masjid, ya. Kemudian dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan kepalanya ke Aisyah yang sedang dalam kamar. Faturajjiluhu. Kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi alaihi salatu wassalam, wahia haidun, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Wahuwa hina idzin, dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu mujawirun fil masjid, yakni sedang mu'takif, sedang beriktikaf di masjid. Sehingga Nabi na'am tidak masuk rumah, ya, untuk disisir rambutnya. Aisyah juga terhalangi masuk ke masjid karena sedang haid. Nah, itu sisi pendalilannya. Jadi Nabi saja yang mendekatkan ke kamar Aisyah, kemudian dari dalam kamar disisir. Naam. Hadits ini akhrajahul Bukhari. Naam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, di sini dinukil di hasyiah juga nomor 7 itu, akhrajahul Bukhari, hadits dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fil hadithi, di hadis ini, dalalatun, terdapat dalalah, yakni terdapat ya penunjukan dalil, ala annal ha'idha, yang menunjukkan atas bahwasanya seorang yang sedang haid, la tadkhulul masjida, dia tidak boleh masuk masjid. Bagaimana tadi? Karena Aisyah tidak masuk ke masjid untuk menyisir rambut Nabi SAW, melainkan dari dalam kamar. Nabi yang mendekatkan kepalanya ke kamar Aisyah. Naam. Baik. Wakadha yahrumu alaiha almururu. Wakadha, demikian pula yahrumu, haram alaiha, atas wanita sedang haid atau nifas, almururu fil masjid, melintas di masjid. Melintas, ya, jalan lewat, melintas gitu. Nah, ada wanita haid atau nifas hendak melintas ke arah sana, dia berjalannya lewat masjid, masuk masjid untuk melintas ke sebelah sana. Nah, itu juga haram. In khafat talwithaha, talwithahu. In khafat, in apabila, khafat, wanita itu khawatir, takut, talwithahu, akan mengotori masjid dengan ceceran darah haidnya atau darah nifasnya. Fa in aminat talwithahu, maka jika aminat, dia menjamin, ya, merasa aman, ya, talwithahu, bahwa dia tidak akan mengotorinya dengan ceceran darahnya, sebagaimana halnya jika wanita itu telah telah menyiapkan segalanya, ya, dia sudah pakai pembalut dengan rapi, dengan kuat, dengan baik, dan dia jamin, ya, yakin tidak akan ada yang tercecer. Falam yahrum, maka tidak haram jika hanya sekadar melintas. Nah, yang penting tidak tinggal berdiam di dalam. Nah, menurut madhab ini. Ayyib, ini 8 perkara sudah kita lewati. Barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Ma yujibuhul haidu. Ma yujibuhul haidu, apa saja yang diwajibkan, ya, oleh al-haid. Nah, al-awwal yujibul ghusla. Al-awwal yujibul ghusla. Haid mewajibkan seorang wanita mandi, yaitu jika suci dari haidnya, karena itu adalah hadat besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'i salata, tinggalkanlah olehmu salat, ya, jangan salat. Qadral ayami, ya, selama hari-hari, allati yang kunti tahidina fiha, anda mengalami haid di hari-hari itu, maka tinggalkan sholat di hari-hari itu, di hari-hari yang anda mengalami haid. Thumma, kemudian irtasili, mandilah, yakni ketika hari-hari haid itu sudah lewat, yakni sudah suci, ya. Wasalli, dan sholatlah. Nah, perintah mandi di sini irtasili, mandilah, mandi suci, mandi besar, mandi untuk mengangkat hadat besar, seperti halnya mandi besar untuk mengangkat janabah. Nah, sudah telah lewat pada pembahasan mandi, ya. Hadits ini muttafaq alaih. Al-thani, yang kedua, al-bulugh. Al-haid yujibul bulugh. Haid mewajibkan, mengharuskan seorang wanita menjadi baligh. Yani, itu merupakan salah satu tanda baligh-nya seorang wanita. Nah, meskipun tanda-tanda yang lainnya belum muncul, termasuk umurnya belum 15 tahun, tapi dia sudah keluar darah haid, itu tanda bahwa dia baligh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata haidin, salat wanita yang telah haid. Bukan maksudnya sholat wanita yang sedang haid. Artinya dia sedang haid, lalu dia sholat. Itu bukan itu maksudnya. Karena wanita yang sedang haid atau nifas haram sholat. Itu jelas. Jika ada wanita sedang haid atau nifas, dia tetap sholat. Dia berdosa dan tidak akan diterima. Tapi hadir ini bukan itu maksudnya. Maksudnya sholat haid di sini, wanita yang sudah mengalami haid. Artinya sudah baligh. Artinya sudah baligh, sudah mukallafah, ya. Illa bi khimarin, kecuali dengan mengenakan khimar, kerudung. Artinya wanita jika sudah haid, berarti dia sudah baligh. Jika sudah baligh, berarti sudah termasuk mukallaf, maka sudah terkena kewajiban, ya, dan apa yang diharamkan dalam syariat. Maka terkait dengan masalah khudu zinatakum inda kulli masjid, perintah Allah Ta'ala, ambillah zinah, pakaian yang menghiasi tubuh kalian pada setiap masjid sholat, yakni perintah untuk menutup aurat, berhias ketika sholat, maka ketika sudah haid berarti sudah balig, dipersyaratkan sholatnya harus mengenakan kerudung, artinya tidak boleh terlihat kepalanya, tidak boleh terlihat rambutnya, ya, semuanya harus tertutup. Nah, ini dalil bahwa ketika dia sudah haid maka dia sudah balig. Jadi haid di sini maksudnya apa? Wanita haid yang wanita yang sudah haid, artinya dia sudah balig, maka tidak akan diterima sholatnya sampai dia menutup, ya, kepalanya, lehernya, karena kerudung itu, khimar itu adalah menutup kepala dan leher. Nah, yang muncul hanya wajah, kan begitu. Nah, baik, nih hanya wajah ini dan dagu, ya, bagian depan. Nah, ini aja yang terlihat. Adapun kepala, ya, ini leher. Nah, ini kan tertutup. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nah, faqad awjaba 'alaiha sutrata bihusul al-haid. Nah, faqad awjaba 'alaiha, maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mewajibkan atasnya as-sitrata. Nah, as-sitrata untuk menutup, ya, menutup dirinya berhijab bihusul al-haid, dengan terjadinya haid. Nah, yaitu sudah harus mengenakan kerudung. Fadalla, maka ini menunjukkan ala bahwasanya annat taklif, sesungguhnya taklif yaitu pembebanan syariat, kewajiban dan keharaman, hasala bihi, dihasilkan dengan terjadinya haid. Wa innama yahsulu dhalik, dan hanyalah sesungguhnya itu dihasilkan, bil bulug, dengan baliknya seseorang. Yakni at-taklif, pembebanan syariat, terkena kewajiban dan keharaman syariat, ya, itu makna mukallaf, yaitu terkena beban kewajiban dan keharaman syariat, itu ketika balig. Ya, ketika balig dia mukallaf, dan ternyata itu dicapai dengan haid. Nah, itu sisi pendalilannya. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, al-i'tidadu bihi, beriddah dengannya, melakukan masa penantian, ya, dengannya setelah ditalak oleh suami. Fatanqadi al-iddatu, maka berakhir al-iddatu, masa iddah, masa penantian itu, fi haqqil mutallaqati, pada hak seorang al-mutallaqah, wanita yang ditalak, wa nahwiha, dan semisalnya, bil haidi, dengan haidnya, ya, dengan haidnya, ya. Sebagai gambaran, seorang istri jika ditalak oleh suaminya, ya, jika ditalak oleh suaminya, maka ada namanya masa iddah. Tidak dibenarkan seorang wanita dengan semata jatuhnya talak kemudian dia pergi menikah dengan laki-laki lain. Suaminya punya hak, masih punya hak, ya, yang harus diperhatikan, yaitu masih ada namanya masa iddah, masa penantian, ya. Masa penantian ini dihitung dengan haid bagi yang haid. Nah, liman kanat tahid, bagi yang memang haid. Nah, ya, setelah masa iddah itu habis, berarti dia benar-benar lepas. Setelah itu dia bebas jika dia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, ini yang dibahas sekarang. Fatanqadil iddatu, maka iddah itu habis, fi haqqil mutallaqati, pada hak seorang istri yang ditalak, wa nahwiha, dan semisalnya. Yang semisal dengan talak apa? Yang semisal dengan talak adalah khulu', ya, yaitu istri yang minta cerai. Istri minta lepas dari suaminya, ya. Kemudian jika suaminya mengabulkan, ya, jika memang ada alasan syar'i untuk minta lepas dari suami, suami mengabulkan, maka lepas dengan syarat harus bayar, ya, tebusan, mengembalikan mahar. Itu khudu. Nah, itu juga harus ada penantian, ya, juga harus ada iddah penantian. Tidak bisa langsung setelah itu pergi menikah dengan laki-laki lain. Nah, maka iddah itu berakhir bil haid, dengan haid. Liman kanat tahir, bagi seorang wanita yang mengalami haid. Tayyib, ini waktunya lewat. Nanti kita kembali pada pertemuan berikutnya melanjutkan. Kita putuskan sampai di sini. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.